Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wabaad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi muslim. An abi hurairata. Anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal. Ithnatani fin nas. Huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasabi. Wal-niyahatu ala al-mayyit. Berkata musannif rahimahullah, sahibul matan, kitab al-tawhid, berkata, di dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ithnatani, dua finnas, di tengah-tengah manusia, dua perkara di tengah-tengah manusia, huma bihim kufrun, dua perkara itu pada mereka merupakan kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasabi, mencerca nasab. Yang kedua niyahah alal mayyit. Yang kedua niyahah alal mayyit, meratapi mayyit. Qala fi syarhihi, berkata dalam syarahnya, wala ay huma bin nasi kufrun haitsu kanata min a'mal jahiliyah. Qala fi syarhihi, keduanya dikatakan kufur pada manusia karena keduanya merupakan amalan-amalan jahiliyah, amalan orang kafir, amalan kaum jahiliyah. Wa huma qa'imatan bin nas, dan keduanya masih terus dikerjakan oleh manusia. Sehingga di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan jahiliyah. Fika jahiliyah, padamu masih ada jahiliyah. Kapan diucapkan? Ketika ada seseorang yang mencerca keturunan seseorang, bahwa engkau turunan budak hitam. Itu Nabi menyatakan fika jahiliyah. Tetapi tentunya para sahabat adalah orang-orang yang tawabun. Kullu bani Adam khatta wa kullu wa khairul khatta'in at-tawabun. Manusia semuanya bisa salah. Tetapi yang sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Wahumus sahabah. Itulah para sahabat. Sehingga jangan kalian terbawa menceritakan, meriwayatkan, atau berbicarakan kesalahan, kejelekan para sahabat. Karena para sahabat orang yang segera bertaubat. Meminta maaf kepada orang yang dicercanya. Minta ampun pada Allah SWT. Dan Allah sudah terima dengan pasti. Kenapa dengan pasti? Karena Allah sudah mengatakan dengan tegas dalam Quran, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhum fi sa'atil usrah. Allah telah terima taubatnya Rasul, muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah SAW di masa-masa sulit. Maka ini sudah jangan dibahas. Tapi riwayatnya benar, iya, saya tahu. Bahkan saya pernah baca sahabat yang menyatakan fika jahiliyah. Tapi jangan itu yang kalian ceritakan. Yang kalian ceritakan adalah ucapan Rasulullah SAW bahwa itu termasuk amalan jahiliyah, dan kemudian ucapan Rasulullah SAW tentang keutamaan mereka para sahabat. Barakallahu fikum. Adapun ketergencian manusia bisa dua. Bisa tidak diketahui atau belum tahu permasalahan tersebut, dan itu ma'durun karena bi'adamil ilm. Dan itu yang terbanyak. Para sahabat melakukan kesalahan ketika tidak tahu. Diberitahu oleh Nabi bahwa itu salah. Taubat. Sebagian lagi dalam keadaan dia mungkin baru masuk Islam. Sehingga masih belum terbiasa dengan suasana di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang sering terjadi juga. Tetapi setelah tahassana islamuhu, berubah. Barakallahu fikum. Maka al-a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat belakangnya. Awalnya begini. Naam. Bahkan kalau bicara awal lagi, sebelum masuk Islam, jahiliyah semuanya. Pernah berbuat syirik, pernah berbuat begini, pernah berbuat begitu. Barakallahu fikum. Bahkan ada yang menyatakan, ya Rasulullah, itu adalah anak saya. Artinya, dia pernah melakukan sesuatu pada istrinya si fulan. di zaman jahiliyah. Tapi itu tidak menjadi cacat buat mereka karena al-Islam yajubu ma qabla. Keislamannya menutupi apa yang telah lewat. Ma'fun anhu. Dan semua apa yang sudah taba anhu, sesuatu yang mereka sudah taubat daripadanya, maka jangan dijadikan cerca atau celaan buat mereka radhiyallahu taala anhum. Khairul khata'in at-tawabun. Baik, kembali kepada kita. Wahuma qa'imatani binnas. Itu adalah perkara jahiliyah, tetapi subhanallah masih terjadi tengah-tengah manusia. Muslimin. Wa la yaslam minhuma illa man sallamahu Allah. Hampir-hampir tidak selamat daripadanya kecuali orang-orang yang memang Allah selamatkan. Artinya banyak sekali kaum muslimin yang terjerumus dalam dua perkara. Mencerca nasab dan yang kedua, naam, menangisi atau meratapi mayit. Menangisi tidak tepat. Meratapi. Kalau keluar air mata itu sudah cukup disebut menangis, kan? Dan itu tidak mengapa. Yang tidak boleh bahkan dikatakan dilaknat atau dikatakan jahiliyah atau kufur adalah meratapi mayit. Ketika wafat anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, beliau menelehkan air mata. Ada sahabat yang mungkin salah paham radhiyallahu ta'ala anhu, kok nangis? Katanya tidak boleh. Maka ditanya dengan sopannya, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, apa ini? Air mata yang mengalir di pipinya, ditunjuk, ma hadza? Dijawab, hadihi rahmah. Ini adalah rahmah. Al-qalbu tahzan. Fi riwayah, ruya, saya pakai sigatut tamrid, diriwayatkan bahwa beliau menyatakan, al-ainu tadma' wal-qulub tahzan, walakin la aqulu illa ma yardha rabbuna. Mata bisa melelehkan air mata, hati bisa sedih, tetapi mulut tidak mengucapkan kecuali kalimat yang Allah ridhai. Wa inna bima'zulika ya Ibrahim lamahzunun aw bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami dengan kehilangan engkau wahai Ibrahim tentu kami sedih. Artinya kesedihan wajar. Barakallahu fikum. Kata-katanya sangat indah, masya Allah. Al-ain tadma' al-qulub tahzan, walakin la yaqulu illa ma yarda rabbuna, wa inni bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, au kama qala fi riwayah, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga yang dilarang bukan menangisi. Kalau terjemahannya menangisi mayit, keliru. Tetapi seharusnya terjemahannya meratapi mayit. Nangis dengan suara yang keras, itu meratapi mayit. Atau nangis dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, itu meratapi mayit. Atau memukul pipinya, menarik bajunya, menjambak-jambak rambutnya, itu juga meratapi mayit. Atau mengucapkan kalimat tidak terima, kenapa harus mati ila akhirih. Maka itu juga termasuk meratapi mayyit. Barakallahu fikum. Qala wala yaslam minhuma illa man sallamahullah wa razaqahu ilman wa imanan yastati'u bihi. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah dan yang diberi oleh Allah ilmu dan keimanan yang bercahaya dalam hatinya. Lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufur yasira kafiran. Tetapi catatan pentingnya, tidak mesti orang yang mengerjakan satu kekufuran jadi kafir. Disinilah kesalahan Khawarij menyimpulkan dengan kesimpulan yang global. Pokoknya perbuatan kufur kalau dikerjakan, maka orangnya kafir. Ini mengerikan sekali. Betapa banyaknya orang-orang yang dikafirkan oleh mereka padahal masih muslimin. Sehingga catatan pentingnya dikatakan oleh Syekh rahimahullah, laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil iman yasira kafiran al-kufr al-mutlaq. Tidak mesti orang yang mengerjakan satu cabang dari cabang-cabang kekafiran berarti dia menjadi kafir secara mutlak. Tidak. Kama annahu laisa man qama bihi syu'ab aw syu'batun min syu'abil iman. Sebagaimana sebaliknya, tidaklah orang yang mengerjakan satu cabang dari cabang-cabang keimanan, kemudian yasira mu'minan. Apa cabang-cabang keimanan? Banyak. Ada 70 sekian cabang iman. Apa a'laha? Qaulah la ilaha illallah. Wa annaha? Tayyib. Sekarang kita tanya. Orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan manusia, apakah dia mukmin? Belum tentu. Bisa Nasrani, bisa Yahudi, bisa kafir. Wah, kasihan orang lewat pinggirin. Dia mengerjakan cabang-cabang keimanan. Apakah dia mukmin? Ya belum tentu. Wah, itu ya jelas lah kalau menyingkirkan batu atau gangguan. Taib yang paling tingginya la ilaha illallah. Apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahwa dia mukmin? Hah? Enggak juga. Ada munafiqin yang menyatakan asyhadu la ilaha illallah sunnah Muhammadur Rasulullah. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada Syiah Rafidah yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia mengkufuri para sahabat dan tabi'in, mengkufuri Rasul bahkan. Bagaimana itu hukumnya? Maka barakallahu fikum, sebagaimana tidak mesti orang yang mengerjakan cabang-cabang keimanan berarti mukmin, demikian pula tidak mesti orang-orang yang mengerjakan cabang-cabang kekafiran berarti kafir. Tidak mesti, barakallahu fikum. Wa farqun bainal kufril mu'arraf billam kama fi qawlihi laysa bainal abdi wa bainal kufri aw asyirki illa tarkus shalah. Berbeda antara kalimat kufur yang disebut dengan alif dan lam dan kalimat kufur yang disebut tanpa alif dan lam. Berbeda. Yang ini tegas jelas lil ahdi ma'rifah. Yang ini nakirah. Tidak tertentu. Maka barakallahu fikum terjemahannya akan berbeda. Kalau saja penterjemah itu memiliki dzauqul arabiyah. Memiliki dzauq al-arabiyah. Bisa memiliki perasaan bahasa Arab. Tidak mesti lafaz sama maknanya sama. Qala dikatakan contoh yang dengan alif dan lam adalah pada hadis laisa bainal abdi wa bainal kufri aw asyirki illa tarkus shalah. Tidak ada antara seorang hamba dengan kekafiran pakai alif lam atau kesyirikan kecuali meninggalkan salat. Ini kufur dengan alif dan lam. Maka beberapa ulama termasuk Imam Ahmad rahimahullah menyatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir. Salat enggak mau kafir. Sehingga dikisahkan wallahu alam ketika ada seorang anak yang sekolah dari Saudi ke barat sana pulang enggak mau salat. Diperintahkan enggak mau salat dengan menentang, saya tidak mau salat. Maka dipanggil saksi-saksi, dipanggil fulan-fulan dari hukuman dan sebagainya, dia siapkan pedang. Salat. Ya. Enggak mau bunuh saya. Dan tidak masuk penjara. Ya. Karena murtad, sudah 3 hari diminta taubat untuk segera salat, tidak mau. Maka kafir dia. Ya. Ini barakallahu fiikum wassalamu ala afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dari kekufuran dan saudara kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin mudah-mudahan diselamatkan dari riddah. Kebanyakan mereka mutasahil. Tasahulan. Sehingga kalau dikatakan salat, iya salat, iya, nanti saya salat. Bukan lagi saya salat. Dia tidak menentang. Di sinilah yang terjadi perselisihan para ulama, kafir atau tidak kafir. Karena bukan inadan, bukan juhudan, bukan mutaammidan, tetapi dia tasahulan. Tasahulan artinya melalaikan sampai kelewat sholatnya. Yang diistilahkan bolong-bolong atau ora pepek. Sholatnya ora pepek. Kalau dia menentang sholat, dia gak sholat sama sekali. Kalau dia masih sholat, tapi kadang-kadang meninggalkan, berarti dia masih punya iman bahwa sholat itu wajib. Hanya saja, karena tasahulnya dia, maka dia kadang meninggalkan, kadang tayib. Ini pun na'udzubillah, sudah kejelekan yang sangat besar, walaupun para ulama mengatakan tidak kafir, tapi itu perbuatannya perbuatan kufur. Karena menentang perintah Allah yang paling utama, rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu salat. Barakallahu fikum. Dan tidak bisa dibayar, ditebus, hanya dengan memilih salah satu partai politik. itu kebodohan super namanya. Bahkan bukan hanya kebodohan, itu pengkhianatan, super pengkhianatan. Karena ada orang yang berkata seperti itu, salah satu kiai bodoh, pengkhianat agama, yang menyatakan walaupun sholatnya orang pepek, tapi kalau milih partai ini, maka dia masuk surga, saya jamin katanya. Apa kaitannya dengan kepartaian? Agama ini kaitannya dengan ibadah, tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang ora pepak salatnya, walaupun mungkin ada ulama yang mengatakan tidak kafir, bahkan ada yang mengatakan kafir, yang menyatakan tidak kafir pun mengatakan bahwa itu adalah dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kok bisanya mengentengkan sedemikian rupa perkara rukun dari rukun-rukun Islam? Ini penyakit hizbiyah namanya. Penyakit apa? Hizbiyah yang hakikiyah. Penyakit hizbiyah yang sebenar-benarnya. Yang penting pokoknya ada di hizib saya. Kamu masuk surga. Kalau enggak milih hizib saya, kamu celaka, kamu masuk neraka. Hada syarrul hizbiyah, sejelek-jelek hizbiyah. Nasallahu salamahu al-afiyah, wal-hidayah wa-rahmah. Kembali kepada kitab kita. Sudah keluar terlalu jauh. Tayyib. Wa farqun bainal kufr bil alif lam wa bainal kufrin munakkar. Munakkar artinya nakirah. Tanpa alif dan lam. Fil isbat. Dalam menetapkan. Dalam menetapkan. Huma bihim kufrun. Dengan nakirah. Maka maknanya amalan-amalan kufur. Yang kedua, at-ta'nu fin nasab. Yang pertama maksud saya, ada ta'nu fin nasab. Apa saja amalan kufur yang disebutkan? Yang pertama, mencerca nasab. Ay ayyabahu. Menjelekkannya. Wa yadkhul fihi an yuqal. Dan termasuk di dalam mencerca nasab, adalah dikatakan, hadza laysa ibnu fulan. Ini bukan anaknya si fulan. Ma'a thubuti nasabihi syara'an. Padahal telah sabit nasabnya secara syar'i. Hati-hati. Terutama jamaah turunan Arab sering berbicara menjelekkan seseorang dengan marganya. Demikian pula orang Medan misalnya. Mencerca nasabnya. Padahal kalau dia mencerca nasabnya, mencerca seluruh orang-orang dengan nasab tersebut dari orang pertamanya sampai orang terakhirnya. Wada azim. Kedzaliman yang sangat parah. Barakallahu fikum. Demikian pula antara Arab dan non-Arab. Dasar Arab. Engkau menjelekkan Arab sekian banyaknya. Termasuk Rasulullah SAW orang Arab. Dan Arab itu dari turunan Nabi Ismail alaihi salam. Artinya Abul Arab adalah Nabi Ismail. Berarti ketika engkau menjelekkan dasar Arab begini, dasar Arab begitu, maka engkau menjelekkan seluruh Arab dari mulai Ismail sampai akhir zaman. Ini mengerikan sekali. Sama sebaliknya. Ketika seseorang dari Arab mencerca yang non-Arab, dasar ajam, itu berapa yang dia cerca? Atau disebutkan lebih rinci, bangsanya. Dasar Jawa. Alhamdulillah, ini barakallahu fikum, sering saya dengar kalimat seperti ini justru dari orang-orang yang di luar Jawa, bukan dari Arab. Dari orang yang di luar Jawa. Dasar Jawa. Jakarta. Sering berkata seperti itu. Lah emang kamu bukan di Jawa? Jadi merasa kalau bukan Jakarta itu Jawa. Jawa lu. Nora ila akhiri. Padahal itu barakallahu fikum mencerca nasab. Engkau berbuat zalim pada jutaan manusia atau miliaran manusia. Bagaimana minta maafnya? Saya taubat, saya minta maaf. Bagaimana caranya? Kamu minta maaf seluruhnya? Taib itu yang masih hidup. Kalau kamu bisa dari kota ke kota keliling, saya minta maaf. Khutbah Jumat di sana saya minta maaf. Khutbah Jumat di sana saya minta maaf. Setiap khutbah Jumat di setiap kota di Jawa seluruhnya minta maaf. Masya Allah berhasil, saya akan jempol. Taib, yang sudah mati bagaimana? Ikut tercela enggak? Susah. Sehingga barakallahu fikum, itu adalah kebiasaan jahiliyah. Otaknya tidak berjalan bersama dengan mulutnya. Artinya berbicara tanpa otak, itu maksudnya. Setelah selesai baru, iya ya, baru terpikir. Karena orang emosi, biasanya mulutnya lebih cepat daripada pikirannya. Mengucapkan kalimat-kalimat-kalimat, ternyata kebablasan, berlebihan, ekstrim, kufur, keluar semua. Setelah selesai, baru otaknya berputar agak lambat loadingnya. Baru kemudian, iya ya, kok saya mengucapkan ucapan yang salah. Ya ada kesempatan taubat memang, tapi minta maafnya sulit. Tidak segampang kamu minta ampun pada Allah Ta'ala. Astagfirullah, selesai. Atubu ilaik, selesai. Tetapi urusannya dengan manusia, harus minta maaf. Bagaimana minta maafnya? Dan kalau mereka tidak itu bagaimana? Qauluhu, wa niyahah alal mayyit. Disebutkan ini termasuk mencerca nasab adalah mengatakan si fulan bukan anaknya fulan. Padahal telah sabit. Itu juga termasuk mencerca nasab. Wa niyahah alal mayyit ay raf'u sawti bin nadab. Lihat, makna niyahah. Bukan sekedar menangis. Terjemahannya. Bukan menangis si mayyit. Tetapi raf'u sawti bin nadabi. Mengeraskan suara ketika menangis dan meratap. Nadab, meratap. Termasuk di dalam niyahah adalah ti'dadu fadailihi. Apa ti'dadu fadailihi? Menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Engkau orang yang paling baik, engkau orang yang paling pintar, engkau orang yang paling sayang. Tiada lain kecuali engkau yang mengurusi saya adalah engkau, yang memberikan adalah engkau. Kalau enggak ada engkau, siapa yang akan menyayangi aku ila akhir? Itu ti'dad fadailihi termasuk niyaha. Atau dengan bahasa pakai wa nasurah. Wa nahwi dzalik. Lima fihi min at-tasakhut. Karena biasanya menyebutkan kebaikan-kebaikan tadi seakan-akan secara tidak langsung protes kepada Allah, kenapa orang baik harus mati? Kenapa orang yang banyak menolong harus mati? Kenapa orang disebutkan kebaikan-kebaikan tadi itu seakan-akan dia protes? Kenapa orang yang banyak kebaikannya ini harus mati? Ini barakallahu fikum adalah amal jahiliyah. Ada tasakhut alal qadar. Kemarahan pada takdir. Al-munafi lussabr. Dan itu menafikan kesabaran. Kaqaulinna ihah. Seperti para penangis berkata. Atau para peratap berkata. Wa adudah. Wa nasirah. Ila dhalik. Ila ghairi dhalik. Wa nahwi dhalik. Apa artinya wa adudah? Setelah dal ada alif harusnya. Wa adudah. Wa nasirah. Artinya, duhai pendukungku, duhai penolongku. Adud, yang mendukung. Nasir, yang menolong. Dan ini, bentuk ratapan seperti ini diawali dengan wa, pakai alif, dan diakhiri dengan alif dan ha. Itu, barakallahu fikum, kalau pada perkara-perkara yang seperti ini, ketika meratapi mayit, maka tidak boleh. Ya. Tetapi kalau pada perkara yang mungkin dan bisa terjadi, seperti ucapan wa mu'tasimah, itu sampai disebutkan oleh para penulis-penulis dalam syair-syair mereka. Ya. Ada seorang wanita yang dilecehkan oleh beberapa orang-orang kafir, memanggil wa mu'tasimah. Terdengar oleh seorang muslim disampaikan kepada khalifah mu'tasim billah. Wal mu'tasim khalifah, yang banyak membantu dan mendukung kaum muslimin, sehingga ketika mendengar seperti itu dikerahkan pasukannya untuk membela seorang wanita. Ini barakallahu fikum, kalimat wa dengan ah di akhirnya, wa mu'tasimah, wa adudah, wa nasirah. Tetapi kalau menangisi mayit, meratap dengan kalimat-kalimat seperti itu, tidak boleh. Misalnya ketika mu'tasim meninggal dan mereka meratapi dengan tangisan-tangisan kalimat seperti ini. Wa aduda wa nasira wa mu'tasima ila akhirnya. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Nuwasil insyaAllah fi darsin atin biiznillahi ta'ala wa inayatihi wa quwatih. Subhanakallah mihamdik shalla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Boikot. Termasuk? Maksudnya lingkaran takdir? Oh, tahdir. Naam, naam. Tahdir itu macam-macam. Tapi intinya adalah al-hadar. Intinya adalah menghindari. Orang menghindari itu, jangan dengar ucapannya, jangan dengar atau jangan baca tulisan-tulisannya. Itu termasuk tahdir. Kamu tidak mau nemuin orangnya, boikot, tapi tulisannya dibaca. Itu namanya kamu tidak melaksanakan ihdar atau tidak melaksanakan tahdir. Menjauhi dan berhati-hati. Jangan sampai terbawa. Sehingga jangan bergaul dengannya, jangan mendengarkan ucapannya, jangan membaca tulisan-tulisannya, ila akhirnya. Adapun yang namanya boikot, itu ziyadah ala dalik. Tambahan lagi. Kenapa? Karena mengandung hukuman buat orang tadi. Kamu bisa menghukum dia atau tidak bisa menghukum dia, tahdir itu maknanya menghindari. Sebab ada syubhat dari haula hizbiyun yang ngaku salaf, ngaku ahli sunnah, padahal hizbi, berkata tidak bisa diterapkan tahdir boikot pada hari ini. Kalau kita memboikot mereka, kita yang sedikit mereka yang banyak. Malah kita yang akhirnya terboikot. Kata mereka begitu. Namanya boikot itu dari orang banyak pada orang sedikit. Mu'tazilah dijauhi, terkucil dia. Tapi kalau kita menjauhi mereka, mungkin kita yang sedikit, kita dikucilkan. Inginnya mematahkan prinsip tahdir. Maka kita katakan pada mereka bahwa tahdir itu bukan melulu boikot. Boikot itu salah satu dari cabang-cabang tahdir atau ziyadah ala sekedar tahdir. Tambahan dari sekedar tahdir. Ada tambahan lagi. Tetapi kalau ternyata tidak bisa memboikotnya karena kita sedikit, yang penting itu menghindarinya. Karena dari kata haddara yuhadziru tahdiran, artinya menjauhi, menghindari, jangan sampai kita termakan syubhat, itu makna tahdir. Barakallahu fikum. Apakah ibadah secara umum yang dilakukan oleh seorang hamba salat takut termasuk tahiyatulillah? At-tahiyat itu kata penghormatan kepada yang maha agung. Penghormatan kepada yang pantas dihormati. Mengagungkan yang memiliki. Mengagungkan yang kita meminta kepadanya, bergantung kepadanya ila akhir. Itu tahiyat. Nah. Apakah menyebutkan kebaikan para ulama yang meninggal termasuk niyahah? Bukan. Saya ulangi lagi. Makna niyahah adalah mengeraskan suara dalam menangisi mayit. Satu. Ada tangisan. Menangisi mayit. Kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian menyebutkan berbagai macam kelebihan orang ini. Dan tidak ada lagi orang yang seperti dia. Terus berbuat. Robek bajunya. Memukul mukanya. Menjamak rambutnya ila akhirnya. Itu namanya niyahah. Ada tiga perkara tadi. Kalau memuji saja tidak ada tangisan, ya bukan meratap namanya. Barakallahu fikum. Menangis saja, tapi gak ada suara, gak ada keluhan-keluhan, ya bukan niyahah namanya. Seperti meneteskan air mata. Gak apa-apa. Demikian pula yang lainnya. Maka ini kesatuan dari tiga perkara ini. Menangis dengan suara yang keras, dengan menyebut-nyebut kelebihan-kelebihannya, dengan kemudian berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas atau ucapan-ucapan yang tidak pantas, maka itu yang disebut niyahah. Barakallahu fikum. Makanya jangan ngantuk kalau belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.